نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله عزكم الله. Masih dalam pembahasan terkait dengan hukuk az-zawjiyah, hak-hak suami istri, dan masih dalam pembahasan pertama, yakni hak suami terhadap istrinya, melanjutkan dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Sepantasnya untuk para istri, istri-istri yang salihah, agar senantiasa menjaga hubungannya dengan suaminya, dengan tetap memperhatikan rambu-rambu agama. Tidak karena beralasan mentaati suami kemudian terjatuh dalam mahdzur, perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Perkara yang pertama kemarin telah disebutkan adalah bahwa ketaatan kepada suami itu hanya dalam perkara-perkara yang syar'i atau yang mubah, diizinkan oleh syariat. Adapun perkara-perkara yang kaitannya dengan maksiat, maka tidak boleh bagi sang istri untuk kemudian menurutinya. Demikian pula memberikan gangguan kepada suami, baik secara fisik maupun secara perasaan. Ini juga telah disebutkan dalilnya serta penjelasannya dan contoh-contoh kasusnya. Maka perkara berikutnya yang perlu untuk diperhatikan oleh para istri adalah jangan sampai membuat marah suaminya. Dan sepertinya ini pun juga telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Tiga kelompok manusia yang tidak akan terangkat ibadah sholatnya ke langit, di antaranya adalah seorang istri yang membuat murka suaminya. Dan tentunya hal tersebut berlaku pada kemarahan suami yang dibenarkan oleh syar'i. Adapun kemarahan yang bukan disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh istrinya, atau bukan pula karena perangai yang kurang baik dari istrinya, semata-mata kemudian marah karena memang temperamennya, maka tentu hal ini atau hukum ini tidak berlaku. Ikhwati fillah azakumullah, perkara berikutnya yang merupakan hal yang paling sangat untuk diperhatikan ataupun diwaspadai oleh setiap istri, jangan sampai kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami. Mengkufuri dari kebaikan-kebaikan suami yang wajib atas setiap istri adalah i'tiraf, mengakui dan menghargai kebaikan-kebaikan dan pemberian-pemberian suami. Ikhwati billah azakumullah, di dalam Islam suami bertugas mencari ma'isyah, bekerja di luar. Istri bertugas untuk mengurusi rumah tangga di dalam. Sehingga karena tugas-tugas istri yang memang berada di dalam rumah tentunya menyebabkan sang suami tentunya menyebabkan sang istri tidak leluasa untuk kemudian mencari ma'isyah. Hal tersebut tertutup dengan ketentuan syariat yang mewajibkan bagi sang suami untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Sehingga hal ini apabila dijalani akan terjadi keharmonisan dan keseimbangan dalam rumah tangga, masing-masing menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Apabila sang suami menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang merupakan kodratnya, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada dirinya, memberikan mukafaah kepada keluarganya, ya tentunya itu adalah sesuatu yang berat bagi dia dan dia menjalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya bagi sang istri untuk kemudian menghargai segala macam jerih payah dari sang suami, menghargainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu." La yanzurullah ila imra'ah, Allah tidak mau memandang kepada seorang wanita yang tidak mensyukuri suaminya dalam keadaan dia butuh kepada suaminya. Allah tidak mau memandangnya. Kita kalau dicuekin sama sahabat kita saja, enggak usah jauh-jauh, sahabat misalnya, belum bukan siapa-siapa, sahabat, sekedar sahabat. Itu saja sudah sangat sakit hati kita. Dicuekin sama orang tua kita misalnya, ya itu kan rasanya merana sekali kita. Lantas bagaimana kiranya jika Rabbul Alamin, Zat Arhamur Rahimin, Maha Belas Kasih, sampai tidak mau mandang kita. Na'udzubillah. Tentu ini adalah ancaman yang serius, bukan ancaman remeh, sampai Allah tidak memandang kepadanya. Seorang wanita yang tidak pandai bersyukur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Orang yang tidak bersyukur kepada sesamanya berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas jika Allah Subhanahu wa taala tidak memandangnya. Rasul menyatakan, "Man la yaskurin nas la yaskurullah." Orang yang tidak bersyukur kepada manusia berarti dia juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap daripada kebaikan-kebaikan nikmat yang diberikan oleh sang suami kepada keluarganya, kepada istrinya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala lewat suaminya. Di saat sang istri kemudian tidak mensyukuri daripada nikmat suami, padahal itu hanya sekedar sarana dan jalan saja dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak bersyukur kepada sang pemberi rezeki. Hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga karenanya dia pantas untuk mendapatkan hukuman tersebut. Allah tidak memandang kepadanya. Dan terdapat di dalam hadis yang lain ancaman yang sangat serius, ancamannya sangat berat bagi para istri yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitun nar falam arakal yaum mandoron qat." Aku melihat neraka, maka aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dibanding pemandangan neraka pada hari ini, yakni di saat beliau melihatnya tersebut. Sama sekali. Artinya beliau sudah sering melihat neraka, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang azab neraka. Akan tetapi tidak pernah melihat yang sedahsyat saat tersebut. Beliau menyatakan lam ara al yauman dorqat. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku melihat ternyata mayoritas penduduk neraka itu wanita. Pemandangan yang sangat mengerikan, dan ternyata terlihat di situ mayoritas penduduknya adalah para wanita. Maka para sahabat bertanya, "Bima ya Rasulullah?" Dengan sebab apa wahai Rasul? Kenapa para wanita menjadi terbanyaknya penduduk neraka? Maka beliau menjawab, "Bikufrihin," disebabkan karena kekufuran mereka. Kemudian dia katakan kepada beliau, "Ayakfurna billah?" Apakah mereka itu kafir kepada Allah? Maka beliau menyatakan, "Bikufril asyir." Ini bukan karena kafirnya mereka kepada Allah, tetapi karena mengkufuri kebaikan-kebaikan suami. Ini bukan perkara remeh, perkara besar, perkara berat, mengkufuri kebaikan-kebaikan suami. Wa bikufril ihsan, bikufril asir wa bikufril ihsan. Lau ahsanta ila ahadihin ad-dahra thumma ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Seandainya saja engkau berbuat baik kepada salah seorang mereka sepanjang kehidupan engkau bersamanya, misalnya ad-dahr itu artinya 1 tahun, atau ya ini selama 1 tahun penuh engkau berbuat baik kepadanya, kemudian dia melihat darimu sesuatu kekurangan, maka dia katakan kepadamu, "Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali." Mengkufuri kebaikan suami. Ini yang menjadi penyebab banyaknya para wanita masuk ke dalam neraka. Alangkah sangat indahnya kehidupan berumah tangga seandainya setiap wanita memahami perkara-perkara seperti ini. Mau mempelajari hak-hak sang suami. Rumah tangga akan tercipta begitu sangat indah. yang ada hanyalah saling percaya satu dengan yang lain, yang ada adalah saling menerima apa adanya keadaan satu dengan yang lain. Seandainya masing-masingnya mengerti dan mengetahui hak pasangannya, dan mengetahui betapa sangat besar ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang, terkhusus dalam hal ini adalah para istri yang mengkufuri daripada nikmat suaminya, dia akan berusaha untuk senantiasa qanaah dalam kehidupan berumah tangga. Walaupun diuji dengan berbagai macam ujian-ujian, dia mengetahui bahwasannya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sang suami juga nanti kita akan membaca, kita akan pelajari biidznillah hak-hak daripada istrinya. Dia tidak menelantarkan kewajibannya, menjalankan kewajibannya sesuai dengan kadar kemampuannya, dan menghadapi sang istri yang telah siap dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangannya. Biidznillah dengan itu rumah tangga akan berjalan dengan baik, rumah tangga akan berjalan dengan harmonis. Al-Munawi rahimahullahu taala menyatakan, menjelaskan daripada hadis tersebut, li'anna kufranal ata wa tarkas sabr indal bala wa ghalabatal hawa wal maila ila zukhrufid dunya wal i'radu an mafakhiril akhirah fihin aghlab li dha'fi aqlihin wa sur'ati inhidaihin. Yang demikian itu karena mengkufuri pemberian serta tidak sanggup untuk bersabar di saat mendapatkan kesulitan, ujian, dan terkalahkan oleh hawa nafsunya, serta lebih condong kepada perhiasan dunia, kesenangan dunia, dan berpaling dari akhiratnya, perkara-perkara yang mafakhir, ini suatu yang dibanggakan, ini perkara-perkara yang megah dari akhirat, itu terlalaikan fihin pada mereka, pada para wanita, akhlak itu lebih dominan. Artinya di sini Al-Munawi menjelaskan sebab daripada kenapa para wanita menjadi penduduk neraka yang paling banyak adalah karena pada mereka, walaupun juga ada hal ini pada laki-laki, tetapi pada mereka, pada para wanita itu aghlab, itu lebih dominan. Kurang bisa untuk mensyukuri kebaikan-kebaikan suami. Kurang bisa untuk bersabar menghadapi ujian-ujian, ya, himpitan-himpitan kehidupan, kesempitan-kesempitan dalam menjalani bahtera rumah tangganya. Di saat diberi dengan keluasan maka dia bersuka cita, bergembira, tetapi di saat sedikit diuji kekurangan maka dia mudah berkeluh kesah, tidak sabar menghadapi ujian, dan lebih memperturutkan hawa nafsu. Pada mereka, tidak semuanya, pada mereka itu dominan, lebih dominan. Sedangkan seandainya mereka itu mau sedikit menoleh ke belakang, sebenarnya bukan ke belakang, ya, menoleh ke depan, jauh ke depan sana, ini akhiratnya, maka akan sangat mudah bagi mereka untuk mampu menjalani berbagai macam ujian-ujian dengan kesabaran. Seandainya mereka mau mandang jauh ke depan, ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di saat seseorang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dari sisi dunia mungkin banyak kekurangan, akan tetapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan. Ya, menjauhi daripada syubhat dalam mencari nafkah. Itu ujian-ujian yang berat, ya. Ujian-ujian yang cukup berat. Sebagian kita, ya, sebagian ikhwatuna, ada yang sebelum ngaji latar belakangnya pekerja. Pekerja di bank misalnya. Wah, itu gajinya luar biasa. Dia punya kedudukan. Dia tinggalkan setelah tahu hukum daripada muamalah ribawiyah yang ada di bank-bank konvensional. Dia tinggalkan. Dia rela dengan pekerjaan ala kadarnya. Ini tentunya satu keputusan yang masya Allah, ya. Kalau kemudian didukung oleh keluarga, luar biasa. Rezeki tidak akan kemana dari Allah Azza wa Jal. Kalau kemudian ternyata memang berubah ekonominya, maka ketahuilah bahwa itu yang terbaik baginya. Allah menginginkan sesuatu yang barokah untuk kehidupannya, dan Allah gantikan yang lebih baik tentunya. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Hafal kita sudah hadisnya ini, ya kan? Sudah sering disebutkan. Man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan suatu karena Allah, awadahullahu khairan minhu. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Yakin dia, karena ini adalah sabda Rasul. Dia tinggalkan. Maka apa yang dahulu dia makan mungkin banyak jumlahnya, tapi tidak terasa barokahnya. Habis untuk ini, habis untuk itu. Adapun yang sekarang ini, walaupun sedikit tetapi terasa manis karena barokah. Dan ternyata yang sedikit ini lebih cukup daripada sebelumnya yang banyak. Itu bisa terjadi disebabkan barokah minallah. Terlebih nanti di akhirat. Jangan tanya tentang apa yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang ikhlas, yang mukhlis, meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin di pandangan manusia, ya, pandangan manusia ini, kok yo bodoh temen, kedudukannya wis koyo ngono, gajinya sudah besar, luar biasa tinggi kedudukannya, ditinggalkan. Betapa banyak orang yang berusaha sekuat tenaga untuk bisa menduduki kedudukan dia, tidak mendapatkannya. Dia sudah berada di atas kedudukan tersebut, dia tinggalkan. Pandangan manusia. Karena manusia hanya ya'lamuna dhahira minal hayati dunya. Mereka hanya memandang secara dhahir dari kehidupan dunia ini. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Adapun terkait dengan akhirat, mereka lalai. Tidak tahu bagaimana nanti pertanggungan jawaban. Ya, kita ini kan hidup di dunia, sudah. Tidak usah mikirkan akhirat. Sedang hidup di dunia, nanti di akhirat ada urusan sendiri. Ini ucapan orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salama wal afiyah. Demikian pula banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ikhwatuna, sebagian mereka yang Allah berikan hidayah dengan sangat ringan. Ya, dengan sangat ringan melepaskannya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka bahkan bukan bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya haram, ya. Bahkan syubhat aja enggak. Hanya karena pekerjaan tersebut mengurangi mereka dalam kajian ilmu. Tidak bisa leluasa untuk belajar agama. Mereka tinggalkan. Sebagian. Dapat hidayah misalnya ikhwah di Jakarta sana. Kerja di perusahaan-perusahaan asing. Untuk sholat terkadang ya dia harus dijamaah padahal dalam keadaan bukan safar, bukan musafir, hanya karena kesibukan-kesibukan selalu di jamaah, karena memang pekerjaan menuntut demikian. Akhirnya dia tidak merasa jenak dengan pekerjaannya, walaupun gajinya besar. Jakarta, tempat-tempat industri, UMR-nya itu di atas 4 juta. Itu UMR-nya. Belum lagi kalau orang yang sudah punya kedudukan-kedudukan di sana. Dia tinggalkan, ya, dengan tentunya musyawarah keluarganya, dia beli rumah di seputaran Ma'had Ahlussunnah yang ada di sana. Bangun rumah ala kadarnya, ya, lingkungannya Masya Allah. Dengan pekerjaan pun juga ala ma yasallallah, halalan thayyibah, dia mendapatkan kenikmatan. Dan sekali lagi, kalau itu adalah rizki, pasti akan datang kepadanya. Pasti akan datang kepadanya sebelum ajal menjemputnya. Itu sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azakumullah, apabila seseorang kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan hidup yang sama-sama satu pandangan, ya, satu manhaj, satu pemikiran, maka kehidupan itu akan sangat indah dan segala macam urusan akan sangat mudah dan segala macam beban akan terasa ringan. Dan itu adalah nikmat yang tiada tara. Karenanya Rasul SAW menyatakan, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia itu keindahan dan sebaik-baik keindahannya adalah wanita yang salihah. Perhiasan yang paling berharga adalah wanita salihah. Ikhwati fillah azakumullah, adapun mayoritas daripada wanita di dunia ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan tadi dalam hadisnya, mayoritas penduduk neraka itu adalah wanita. Berarti kita harus betul-betul selektif. Selektif. Bagi yang belum menikah, di saat menikah ya selektif. Bagi yang sudah menikah, maka tentunya perbaiki keadaan keluarga kita masing-masing. Sekuat tenaga untuk bisa menyelamatkan keluarga kita semampu kita, untuk bisa merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya belajar, nikmatnya menjalani daripada kehidupan di dunia ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara berikutnya yang juga harus betul-betul diperhatikan oleh para wanita, jangan sampai minta cerai kepada suaminya dengan tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talak min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Kalau mentaati suami itu merupakan salah satu dari empat perkara yang akan menyebabkan seorang wanita masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau, maka meminta cerai kepada suami tanpa ada alasan syar'i menyebabkan tertutupnya pintu-pintu surga untuk dirinya. Bahkan mencium baunya saja enggak. Sedangkan kita tahu baunya surga itu sudah tercium dengan jarak 40 tahun perjalanan. Kita hendak menuju, ya, ke satu tempat yang jaraknya itu 40 tahun, maka bau dari tempat tersebut sudah tercium. 40 tahun perjalanan kira-kira bagaimana coba? Ya bisa dibayangkan, tapi baunya sudah sampai sini. Dan usia kita dari semenjak bayi sampai 40 tahun tentunya lama sekali. Kalau ditempuh dengan jalanan begitu, kira-kira berapa kilometer itu? Perjalanan ke Mars saja mungkin enggak sampai 40 tahun. Kalau seandainya bisa, perjalanan ke Mars. Itu sudah tercium baunya sampai sini. Maka Rasul menyatakan ayyuma mar'asa alat zaujaha talak, wanita mana saja yang dia meminta kepada suaminya cerai, minta cerai min ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya bau surga. Ini tanpa ada alasan loh ya. Bagaimana kalau ternyata disebabkan karena serong? Wah, itu lebih parah lagi, na'udzubillah. Ya kan? Ada pihak ketiga. Punya pil dia. Pil apa? Aspirin. Allah musta'an. Adapun jika alasan minta cerainya itu adalah alasan yang syar'i, maka dibenarkan, tidak mengapa. Ada hukum di dalam agama ini disebut dengan fulu, permintaan cerai dari pihak istri. Mungkin disebabkan karena suami yang tidak bertanggung jawab, atau suami yang ahli maksiat, atau perkara-perkara yang lain, maka diizinkan oleh syariat. Al-muhim dilihat alasan tersebut, apakah alasannya diterima ataukah tidak secara syar'i. Apabila tidak diterima secara syar'i, kemudian memilih cerai, apalagi minta cerai disebabkan karena suaminya ngaji. Suaminya ngaji, kemudian setelah itu ya paham terhadap agama, istrinya selalu dinasihati, ya setiap waktu sholat ya, diminta sholat dengan baik-baik. Padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu. Istri merasa diatur. Akhirnya enggak betah dengan suaminya. Wah ini, na'udzubillah. Semenjak suami saya ngaji di sana itu loh. Wis ngane-ane iki saiki. Setiap kali waktu-waktu sholat datang, wah dioprak-oprak. Konsolat biasanya enggak tahu menuhi. Enggak pernah seperti itu. Biasanya cuek-cuek saja, oh sekarang kok berubah kayak gini. Ini aliran apa lagi? Ya aliran Islam itu memang wajib sholat ya. Setiap wanita yang sudah balik kok ya wajib sholat. Kecuali waktu-waktu yang ya memang tidak boleh sholat. Dan ini terkadang terjadi yang seperti ini. Dan tidak sedikit pula kemudian sang suami yang kalah dengan istrinya. Ulan kemana gak pernah ngaji? Anu Ustaz, istrinya gak mengizinkan ngaji. Duh. Ada aja ya. Terjadi. Gara-gara istri kemudian meninggalkan ilmu, meninggalkan daripada ta'lim. Wallahu musta'an. Memang demikian hidayah minallah ya. Allah yang mengetahui siapa yang pantas untuk diberi hidayah dan siapa yang tidak. Baik, kemudian perkara berikutnya ikhwati fillah azakumullah. Perkara yang sudah disebutkan sebetulnya oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam daras kita, ada buzifah, akan tetapi di sini kita tambahkan, yakni khidmatul mar'ah, yakni seorang wanita untuk senantiasa berusaha untuk berkhidmah, melayani suaminya, mengatur rumah tangganya dan pendidikan anak-anaknya. Anak-anak itu merupakan tanggung jawab daripada ummahat ya, para istri. Kenapa? Karena memang mereka yang lebih banyak berinteraksi langsung dengan si anak. Keumuman daripada para suami yang mereka bekerja di luar rumah. Maka setiap saat, setiap waktu bergumul dengan uminya, ya kan? Dengan ibunya. Sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab dia, tanggung jawab daripada ibu, istri. Dan itu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu merupakan bentuk daripada khidmah seorang istri terhadap suaminya. Jadi khidmah seorang istri tidak hanya semata melayani suaminya, termasuk juga mengatur urusan-urusan di dalam rumah tangganya dan juga ngajari anak-anaknya. Jadi tentunya usia-usia sebelum kemudian ya diserahkan kepada pendidikan-pendidikan formal. Jangan kemudian sang istri melepas bebaskan anak-anak tersebut, atau karena merasa harus berkhidmat kepada suami, melayani suami, serta ya ini dalam hal ini mengurusi rumah suami, kerapiannya, mungkin mencucikan pakaiannya, bajunya, mensetrikanya, mencuci piring, bersih-bersih rumah, beres-beres rumah, dan seterusnya, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, kemudian menjadikan si anak adalah sesuatu yang menjadi penghalang untuk melakukan itu semua. Mau masak, anak rewel. Mau nyapu, anak rewel. Mau cuci baju, anak rewel lagi. Lah supaya enggak rewel, ya, kasih HP. Mainan. Dah. 3 tahun HP. Downloadkan permainan-permainan yang tidak ada gambarnya mungkin. Yang gambar makhluk hidup maksudnya. Mobil-mobilan. Anak jadi senang sekali bermain. Memang tidak mengganggu ibunya, tetapi apakah itu mendidik yang seperti ini? Dari semenjak kecil anak dikenalkan dengan game. Padahal usia-usia segitu, usia 3 tahun, 4 tahun itu adalah usia penyerapan itu. Menyerap berbagai macam materi. Coba antum bayangkan ya. Kita sudah dewasa ini, seandainya kita belajar bahasa Inggris misalnya, butuh berapa waktu lama itu? Dengan kemampuan kita sudah mampu untuk mencerna, ya kan? Itu butuh waktu yang cukup lama. Anak, kita tidak pernah mengajari teori-teori berbahasa. Dia tumbuh otomatis, bisa berbicara padahal dia dalam keadaan nol, tidak tahu bahasa Indonesia seperti apa, tidak tahu bahasa orang tuanya, iya kan? Tapi dia sudah bisa langsung menyerap. Kemampuan daya serap yang luar biasa, sangat luar biasa. 3 tahun sudah mulai bisa diajak komunikasi, 4 tahun sudah bisa berbicara sendiri, 5 tahun dan seterusnya. Anak-anak loh itu. Nah bagaimana kiranya kemudian ya diajari game, ya kemudian diajari berbagai macam permainan-permainan, apalagi game-game yang luar biasa itu, yang mengerikan itu. Anak tumbuh dengan berbagai macam virus-virus yang mematikan dalam otaknya. Sehingga tidak heran kalau di luar sana, di barat ya, di negeri-negeri barat, ada anak kecil usia belum balik, jangan balik, 10 tahun aja enggak, sudah bisa membunuh. Membunuh teman bermainnya. Terjadi. Ya karena memang dilihat adalah hal-hal seperti itu. Dan anak-anak kaum muslimin tidak jauh daripada bahaya tersebut apabila tidak diingatkan. Ya. Sekali lagi dalam perkara ini betul-betul harus diperhatikan. Para ummahat di rumah untuk benar-benar memperhatikan hal tersebut. Kita saksikan, sebagian kita masih bergampang-gampang dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab, naftafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Tak istri asuh.